Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita telah membahas sesuatu yang bisa menjamin hak seseorang sehingga hak itu tidak hilang, yakni apa? Ar-rahan wal kafalah wad dhamanah. Ar-rahan yakni penggadaian. Seorang utang pada seorang dengan memberikan jaminan. Maka dengan jaminan tersebut untuk menjaga hak supaya tidak hilang. Kemudian al-kafalah wad-dhamanah. Ad-dhamanah itu jaminan pada apa? Pada hak. Al-kafalah jaminan pada apa? Yakni pada badanul khasm, pada orang yang mempunyai tanggungan. Yakni ad-dhamanah, seorang menjamin hak, yakni apa? Apabila orang yang punya tanggungan tidak mampu untuk membayar, maka dia yang membayar. Ini dhamanah. Misalnya fulan berikan kepada dia hutang, saya yang menjamin, saya yang menjadi dhamin. Apa maknanya? Ya ini apabila telah datang waktu pembayaran, kemudian dia tidak membayar, maka dia yang menanggung. Itu ad-dhamanah. Adapun kafalah apa? Yakni mendatangkan orangnya, mendatangkan orang yang mempunyai tanggungan. Beri fulan hutang sekian dan sekian, saya kafilnya. Apa maknanya? Yakni apabila telah datang waktu pembayaran, kemudian fulan dia berusaha untuk menghindar, menunda-nunda, tidak mau melunasi, maka yang telah memposisikan dirinya sebagai kafil wajib bagi dia untuk mendatangkan fulan, mendatangkan orangnya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, setelah itu adalah babul hajri li muflisin aw ghairihi. Bab hajar terhadap muflis atau selain darinya. Al-hajar, apa makna al-hajar? Al-hajar maknanya adalah al-mana' wat-tadyiq. Al-mana' yakni mencegah, wat-tadyiq mempersempit, sehingga barakallahu fikum al-haram itu dikatakan hajar. Al-haram, sesuatu yang haram itu dinamakan hajar. Kenapa? Dikarenakan dia terlarang untuk diamalkan. Demikian juga akal dinamakan hajar, dikarenakan dia melarang orangnya dari sesuatu yang memudaratkan, sesuatu yang membahayakan. Al-hajar artinya al-mana', melarang. Adapun secara syariat, al-hajar maknanya adalah man'ul insani fi tasarrufi min malihi. Mencegah manusia, mencegah seseorang untuk membelanjakan hartanya. Dikarenakan dia muflis, Apa itu muflis? Orang yang hutangnya lebih banyak daripada apa yang dia punyai. Dia dikatakan muflis, maka dia dihajar. Dihajar itu apa? Ya, ini dihalangi untuk membelanjakan hartanya, kecuali sesuatu yang darurat, kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya dia. Nah, ini makna dari hajar alal muflis secara syariat. La ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-hajar melarang manusia untuk membelanjakan hartanya. Nah, ini ada dua macam. Ada dua macam. Adapun jenis yang pertama, yakni mencegah untuk membelanjakan harta tersebut dikarenakan pribadi orang itu. Lah, barakallahu fikum, ini dalam rangka untuk menjaga harta dia supaya tidak hilang. Ini berlaku pada siapa? Ya, ini berlaku pada as-sabi, anak kecil. Kemudian al-majnun, orang gila, wasafi, dan orang yang dungu, yang tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, ini dihajar. Ya, pakai hak, bukan pakai hak. Beda, kalau hajar itu meninggalkan. Kalau hajar, ya ini melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya. Adapun jenis yang pertama, dikarenakan pribadinya. Pribadi orang tersebut, karena dia anak kecil, atau majnun, atau dia itu orang yang dungu yang tidak tahu bagaimana dia berbuat walaupun sudah besar. Nah, ini ditahan untuk membelanjakan harta. Maka hartanya itu dipegang oleh walinya. Sebagaimana dalam hadis, dalam ayat, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kalian memberikan sufaha kepada orang-orang yang dungu. Janganlah kalian berikan kepada mereka harta yang engkau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawab. Penanggung jawabnya tidak boleh memberikan kepada orang yang dungu, memasrahkan hartanya kepada dia. Dan demikian, apa kerugian akan terjadi? Maka dia akan membelanjakan harta tersebut kepada sesuatu yang tidak dia butuhkan, pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena orang dungu, orang bodoh, yang sedikit sekali kecerdasannya. Yang demikian, wajib bagi penanggung jawabnya untuk menahan harta tersebut. Dan juga ini berlaku kepada al-majnun, orang gila, dan juga anak yang masih kecil, maka hartanya ditahan, tidak diberikan pada dia. Kemudian yang kedua, al-hajar yang kedua, menahan seseorang untuk membelanjakan harta, jenis yang kedua adalah menahannya li haqqil ghurama, untuk menjaga haknya orang yang mempunyai hak. Untuk menjaga hak orang yang memberikan hutang kepada dia. Maka ditahan hartanya, mobilnya, atau rumahnya, atau ininya dan itunya. Dalam rangka apa? Dalam rangka hakul ghurama, orang yang memberikan hutang. untuk menjaga hak dia supaya haknya tidak hilang. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Lah ini hajar ini dilakukan kepada al-muflis. Jenis yang kedua ini diberlakukan kepada al-muflis. Apa itu muflis? Muflis itu adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada yang dia miliki. Failit. Dikatakan muflis. Muflis asal kata dari fulus. Fulus pada zaman dahulu, pada zaman Arab dahulu, dikatakan fulus yakni uang yang biasa, uang yang sepele, yang remeh. Ada dinar dan ada dirham. Dinar itu dari az-zahab, wa dirham itu dari al-fiddah. Ini berharga. Adapun yang tidak berharga namanya apa? Mufulus. Yang terbuat dari besi atau dari logam tapi bukan emas dan perak. Ya, ini uang biasa yang tidak seberapa harganya. Lah dikatakan muflis karena dia awal sahibud dananir wa darahim fasara sahiba al-fulus. Dikarenakan dahulunya dia adalah memiliki, dia pemilik dirham wa dinar, uang, mata uang emas dan perak. Kemudian setelah itu berbalik, dia hanya memiliki fulus karena dinar dan dirhamnya ditahan. Sehingga dia hanyalah mempunyai fulus, yakni sesuatu yang tidak seberapa harganya. Sehingga ditahan dan dia hanyalah membelanjakan sekedar dari kebutuhan yang pokok. Adapun yang lainnya ditahan dikarenakan hutangnya lebih banyak daripada apa yang dia miliki dalam rangka apa? Menjaga hakul gharama, menjaga hak orang yang memberikan hutang kepada dia. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa man lahul haqqu fa alayhi ayyundir al-mu'sira wa yanbaghi lahu ayyuyassir 'ala al-musir wa man alayhi al-haqqu fa alayhi al-wafa' kamilan bil qadri was sifat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madlul ghaniyyi dhulmun. Wa idza uhila bi badanihi ala mali'in falyahtal. Muttafaqun alaihi. Man lahul haqqu, barang siapa yang mempunyai hak pada orang lain, fa alaihi, maka wajib bagi dia, ayyunzir al-mu'sir, menunggu orang yang mempunyai kesulitan. Wayan bagi lahu ayu yasir alal musir, dan selayaknya bagi dia untuk memberikan kemudahan bagi orang yang mempunyai kemudahan. InsyaAllah penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Wa man alaihil haqqu, barang siapa yang mempunyai hak, barang siapa yang mempunyai hak pada orang lain, fa'alaihil wafa, maka wajib bagi dia untuk membayarnya kamilan, sempurna, utuh, bil qadri was sifat, dengan kadar, ukuran dan juga sifat-sifatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam matlul ghani dhulmun. Orang yang mempunyai kemampuan dan dia menunda itu adalah kezaliman. Insyaallah penjelasannya pada pertemuan datang secara rinci. Barakallahu fikum. Perkataan al-muallif rahimahullah, perkataan musannif rahimahullah taala di sini terkandung di dalamnya bahwa orang yang mempunyai hutang itu ada beberapa keadaan. Ada empat keadaan. Orang yang punya hutang, yang punya tanggungan, keadaannya itu ada empat. Yang pertama adalah al-mu'sir. Yang pertama al-mu'sir. Apa itu al-mu'sir? Yaitu seseorang yang tidak mempunyai apa-apa. Dia mempunyai hutang, kemudian telah datang waktu untuk melunasi, dia tidak mempunyai apa-apa. Apa yang mau dibayarkan? Apa yang akan digunakan untuk melunasi? Tidak mempunyai apa-apa, uang enggak ada. Dan juga barang juga enggak ada. Ini mu'sir. Lah mu'sir, dia tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi. Bukannya dia itu orang yang sengaja untuk menipu atau sengaja untuk menunda-nunda. Tidak. Dia adalah orang yang jujur. Dia tidak ada niat jelek untuk mengambil atau merampas hak orang lain. Tidak ada seperti itu. Akan tetapi ketika dia mempunyai hutang, qadarallahu ma syaa fa'ala, dia ditimpa musibah. Rumahnya terbakar misalnya, atau karena bencana sehingga hartanya ludes dan sebagainya. Mu'sir, tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membayar hutang. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi al-mu'sir ini, maka hendaklah kita memberikan kesempatan menundanya, menunggu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila seseorang itu dzu usrah, mu'sir, hendaklah menunggu dia sampai datang kemudahan, sabar. Menunggu sampai datangnya kemudahan karena dia tidak punya kemampuan dan tidak boleh diangkat permasalahannya ini kepada hakim, menuntutnya ke pengadilan. Kalau diangkat perkaranya ke hakim, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak punya apa-apa. Dia mau melunasi dengan apa? Mu'sir keadaannya, tidak punya apa-apa sama sekali. Maka bersabar dan berharap ajarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, man sarrahu ayyunajjihillahu min kurabin yaumal qiyamah falyundhir mu'siran aw yad'u anhu. Barang siapa yang senang untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kengerian pada yaumul qiyamah, hendaklah dia menunggu orang yang mu'sir. Hendaklah dia menunggu orang yang mu'sir. Au yad'u anhu, atau dia memaafkannya. Apa keutamanya? Allah Subhanahu wa taala hindarkan untuknya dari kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah. Apa yang terjadi pada yaumul qiyamah? Banyak sekali yang terjadi. Azab yang terjadi pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Tidak berkhitan, tidak memakai baju, tidak memakai sandal, ya. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia dilahirkan di muka bumi tidak memakai apa-apa. Kemudian didekatkan matahari beberapa mil, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaghdab, marah pada saat itu, yang mana kemarahan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Allah taala marah pada saat itu. Kengerian yang terjadi pada yaumul kiamah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan gunung-gunung sehingga Allah taala menabrakkan satu dengan yang lainnya dan langit terpecah. Matahari didekatkan, bagaimana kira-kira kengerian yang terjadi pada yaumul kiamah, luar biasa. Ya. Pada saat manusia dihadapkan dengan an-nar, dia harus melewati as-sirat yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Manusia harus melewati itu, melewati as-sirat. Yang di bawah as-sirat itu adalah jurang jahannam. Kalau dia selamat bisa melewati sirat itu, maka dia selamat, dia sampai kepada al-jannah. Kalau tidak, maka dia akan terjerumus, terpleset, dan masuk ke dalam jahannam. Alhamdulillah. Maka barakallahu fikum, man sarrahu ayyunajjihillahu min kurabin yaumal qiyamah fal yunzir mu'siran au yada'anhu. Siapa yang senang untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kengerian-kengerian yang terjadi pada yaumul kiamah, hendaklah dia menunda, memberikan kesempatan bagi orang yang mu'sir atau memaafkannya. Dan juga barakallahu fikum, keutamaan yang besar juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis Buraidah bin Husayd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran qabla ay ya'tiya al-ajalu falahu an kulli yawmin mithluhu sadaqatan wa amma ba'da hulul al-ajal falahu an kulli yawmin mithlahu sadaqatan. Hadis ini sahih dan disebutkan oleh Syekh Mughul dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Yani barang siapa yang memberikan waktu menunggu orang yang mu'sir sampai datang kemudahan, dia menunggu sebelum datangnya al-ajal, sebelum datangnya waktu yang telah disepakati, sebelum datangnya tempo, jatuh tempohnya, maka apa keutamaan yang dia akan dapatkan? Falahu min kulli yaumin mithluhu sadaqatan, maka dia akan mendapatkan setiap harinya seperti apa yang dia hutangkan berupa sadaqah. Memberikan hutang ya 10 juta terhadap orang mu'sir, kemudian bersabar dan menunggu sampai datangnya waktu. Maka sebelum datangnya waktu, kemudian dia bersabar, sama saja setiap hari dia sedekah 10 juta. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala luas. Adapun wa amma ba'da hululil ajal, adapun setelah datangnya waktu pembayaran, masih saja belum dilunasi dan dia menunggu, bersabar menunggu, menunggu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahu an kulli yaumin mithlahu sadaqatan, maka dia mendapatkan pada setiap harinya 2 kali lipat sebagai sedekah. Masyaallah, utama yang besar. Seseorang bersabar menunggu orang mu'sir dan berharap ajarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua, hadirin rahimakumullah jami'an, yakni orang yang hartanya lebih banyak dari hutangnya. Orang yang hartanya lebih banyak dari uangnya. Hartanya lebih banyak daripada hutangnya. Maka barakallahu fikum, ketika dia tidak membayar, tidak melunasi, maka ini adalah suatu kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, madrul ghani dhulmun. Al-ghani, apa maknanya ghani? Yang mempunyai kemampuan, kecukupan. Madlul ghani, menundahnya orang yang mempunyai kecukupan itu adalah zulmun. Adalah suatu kezaliman. Zalim, bukan zalim itu hanyalah perbuat kekerasan. Ini juga zalim. Ketika dia tidak membayar dalam keadaan dia mempunyai kemampuan, ini adalah zalim. Yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah juga kefasikan. Tentunya barakallahu fikum, dia mendapatkan gelar zalim ini, yakni ketika jatuh waktu pembayaran kemudian dia masih belum membayar. Tapi kalau misalnya hutang belum datang waktunya yang telah disepakati, dia menunggu sampai datang waktu yang disepakati, maka ini tidaklah kezaliman. Maka dia tidak jatuh dalam kezaliman. Jatuh dalam kezaliman apabila telah datang waktunya, dia mempunyai kemampuan tapi tidak melunasi, maka ini adalah suatu kezaliman. Lah, ikhwanillah rahimakumullah jami'an. Maka orang yang demikian apabila dia tidak lunasi, maka boleh bagi orang yang memberikan hutang untuk mencelanya dan mengangkat perkaranya ini kepada hakim, dan hakim akan memberikan pelajaran secara fisik atau memenjarahkannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Suwaid ibnu Syarid, layyul wajidi zulmun yahillu 'irduhu wa 'uqubatuhu. Layyul wajid, layyu yani matlu, wajid yani al-ghani, wajid yaitu orang yang mempunyai kemampuan, yang mendapati kemampuan. Menundanya orang yang mempunyai, yang mendapati pada dirinya kemampuan, zulmun, adalah kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahillu 'irduhu, maka kehormatannya itu menjadi halal. Yani apa? Boleh. Jadi dikatakan kamu zalim, kamu fasik. Yani apa? Ketika dia mempunyai kemampuan dan tidak membayarnya dan menundanya. Wa 'uqubatuhu, dan juga halal untuk memberikan hukuman pada dia. Yaitu hukuman baik secara fisik, yakni tentunya hakim yang melaksanakannya, bukan bodyguard atau main hakim sendiri, tidak. Yang melakukan adalah waliul amr atau memenjarahkannya. Halal kehormatannya, dan juga boleh untuk memberikan hukuman kepada dia karena dia menghindar, nunda, padahal dalam keadaan dia mempunyai kemampuan untuk melunasi. Barakallahu fikum. Kalau seandainya orang yang mempunyai tanggungan hutang Dia mengaku saya adalah muksir, orang yang muksir. Apakah diterima ataukah tidak? Perkataan siapa yang diterima? Apakah yang memberikan hutang ataukah yang mempunyai hutang? Maka yang rajih dari akwal ulama yang dijadikan pedoman, yang diambil perkataannya, yakni orang yang mempunyai hutang disertai dengan sumpah, wallahi saya muksir. Kalau dia berani bersumpah, maka diambil perkataannya, wallahi saya muksir. Yakni apabila apa? Apabila di sana tidak ada bukti. Apabila di sana tidak ada bukti bahwa dia adalah muksir, apa buktinya? Tidak ada bukti, tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, wallahi saya muksir, saya muksir. Maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan yang mempunyai hutang disertai dengan sumpahnya. Ya. Apabila barakallahu fikum, apabila di sana ada indikasi bahwa orang yang mengaku sebagai muksir itu dia telah menyembunyikan hartanya. Maka apabila yang memberikan hutang meminta untuk diperiksa, maka dikabulkan permintaannya, harus dikabulkan permintaannya. Ya, ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hatib ibn Balta'ah, ketika dia mengirim seorang budak yang hitam, ya Hatib ini ingin mengkabari keluarganya, orang-orang kufar Quraisy, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada mereka dan menyerang mereka. Nah, dalam peristiwa Fathu Mekah. Lah, barakallahu fikum, Hatib dia sayang terhadap keluarganya, menasihati mereka supaya menghindar, sehingga dia mengirim budak hitam membawa surat kepada keluarganya, memberitahu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam dan menghadang perempuan tersebut di jalan. Menghadang perempuan itu di jalan. Yani maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ukhruji kitabak." Keluarkan suratnya yang ada padamu. Dia mengatakan, "Ma indi kitab." Saya tidak membawa surat tersebut. Dia mengelak atau orang yang punya tanggung, saya muksir. Padahal ada sesuatu yang dia sembunyikan di sana, yang dia tidak ngaku terang-terangan. Saya muksir, tidak punya apa-apa saya. Ya. Nah ini Ali bin Abi Thalib mengatakan, keluarkan risalahnya. Tidak ada, saya tidak membawa surat. Kemudian Ali bin Abi Thalib memeriksa, menggeledah. Ya, dia mengatakan, barakallahu fikum, latukhrijanna alkitaba au lanujarridannaki minatsiyab. Sungguh-sungguh hendaklah engkau benar-benar mengeluarkan kitab tersebut, risalah tersebut, atau kalau tidak kami akan menelanjangi engkau. Nah, kemudian akhirnya dikeluarkan kitabnya tersebut, dikeluarkan risalahnya. Apa sahihnya di sini? Yakni bolehnya memeriksa. Memeriksa ketika dibutuhkan, ketika di sana ada indikasi bahwa orang yang mengaku muksir itu dia menyembunyikan sesuatu. Tidak jujur dan tidak terus terang. Nah ini keadaan pertama apa? Muksir. Keadaan kedua apa? Yakni orang yang hartanya lebih banyak daripada hutangnya, maka wajib bagi dia untuk membayar. Kalau tidak melunasi maka dia adalah seorang zalim yang boleh untuk dicela kehormatannya dan boleh untuk diangkat permasalahannya kepada hukumah supaya mendapatkan hukuman yahillu 'irdhuhu wa 'uqubatuhu. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, ayyakuna maluhu kadainihi, ya, yakni hartanya itu sama jumlahnya dengan hutangnya, ya, mempunyai hutang 10 juta dan dia juga mempunyai uang 10 juta. Maka barakallahu fikum, ini juga hukumnya sama dengan yang kedua. Wajib bagi dia untuk membayar hutang tersebut. Kalau tidak membayar hutang maka dia telah jatuh dalam kezaliman. Kemudian keadaan yang keempat adalah seseorang yang hartanya lebih sedikit dari hutangnya. Hartanya lebih sedikit daripada hutangnya. Mempunyai hutang 10 juta, dia hanya mempunyai 1 juta saja. Nah ini adalah muflis. Ini adalah muflis, ya. Maka barakallahu fikum, diperlakukan padanya al-hajar. Ya, ini yang dibahas. Orang yang uangnya, hartanya lebih sedikit daripada hutangnya, maka diperlakukan padanya al-hajar, yakni dicegah untuk membelanjakan hartanya, untuk menggunakan hartanya, ya kecuali sesuatu yang darurat, sesuatu yang pokok, dalam rangka untuk menjaga hak orang yang memberikan hutang. Insyaallah ta'ala tentang al-hajar al-muflis ini selengkapnya kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Subhanallah muhammika syudana ila anta astagfirullah wa atubu. Ya, ada yang disampaikan? Tidak ada. Insyaallah ba'dal maghrib darsul akidah. Wafatallah al-jamu'i muhammadu wa rupa walhamdulillah rabbil alamin.